بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Ucapan alhamdulillah adalah ungkapan yang kita ungkapkan tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang selalu dilimpahkannya kepada kita, sadar atau tidak sadar kita merasakan nikmat. Akan tetapi kehidupan kita selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya yang banyak. Maka selaku hamba yang selalu diberi nikmat, merupakan kewajibannya untuk mensyukuri. Salah satunya adalah memperbanyak ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini topik kita adalah topik yang penting. Semua orang mengharapkan dan Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita berdoa untuk mendapatkan. Topik kita pada malam ini adalah berjuang menggapai surga. Kesuksesan untuk mendapatkan surga dan jauh dari api neraka, itu adalah kesuksesan yang abadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap jiwa merasakan akan kematian. Hanya saja kalian akan dilengkapi pahalamu nanti pada hari kiamat. Amalan yang kita kerjakan di dunia, kesempurnaan balasannya akan kita dapatkan di akhirat, bukan di dunia. Siapa yang dijauhkan dari api neraka? dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Sungguh dia telah menang. Sungguh dia telah sukses membawa dirinya kepada tujuan yang abadi dan kesenangan yang abadi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menggiurkan, yang menipu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Doa untuk mendapatkan surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa a'udzubika minan nar. Wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan surga dan setiap apa yang mendekatkanku ke surga itu, baik perkataan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka dan dari apapun yang bisa mendekatkanku kepada api neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Doa ibarat ikrar. Ikrar seseorang tidak akan bermanfaat kecuali harus diikuti dengan perbuatan. Agar kita mendapatkan surga, perlu perjuangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga. Maka dalam pertemuan ini, dalam rangka berjuang menggapai surga, kita akan mempelajari hal-hal yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan iman itu bergandengan dengan amal soleh sebagai jalan untuk menuju surga, sebagai jalan untuk mendapatkan kemenangan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 82, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah ashabul jannah, penduduk surga. Hum fiha khalidun, yang mereka kekal di dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, yaitu keimanannya kepada Allah, thumma istaqamu, lalu kemudian mereka konsisten dalam ucapan mereka, yang mereka ikuti dengan perbuatan mereka, mereka itu adalah fala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan terhadap mereka, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia berkata, qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. Dia mengatakan, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi setelahmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nabi mengatakan, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kata Nabi. Kemudian konsistenlah dengan ucapan itu. Yani keimanan harus diiringi dengan perbuatan. Al-iman laysa bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Akan tetapi iman itu apa yang telah diikrarkan dalam hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Di antara bentuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imu baitin fi ribadil jannah." Aku adalah penjamin untuk satu rumah, kata Rasulullah, di dasar surga. Liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Bagi siapa yang dijamin oleh Nabi rumah itu? Bagi orang yang meninggalkan mira', debat kusir, debat untuk memperlihatkan bahwasanya dia yang benar dan menyatakan dia yang kalah. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia adalah benar, tapi kalau seandainya di dalam berdiskusi itu ingin memperlihatkan salah, sayalah yang benar, berarti sudah mira', tidak untuk mencari kebenaran tetapi mencari kalah dan menang, atau menang dan kalah, maka andalah dia tinggalkan debat kusir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamin bagi orang yang meninggalkan perdebatan seperti itu satu rumah di dasar surga. Wa baitin fi wasatil jannah, satu rumah di tengah surga. Liman tarakal kadzib wa in kana maziha. Bagi orang yang meninggalkan berbohong walaupun hanya senda gurau. Ini yang terkadang berat bagi kita. Ingin melucu banyak bohongnya. Ya. Kalau enggak bohong enggak akan bisa jadi lucu. Tidak. Konsisten kita untuk tidak pernah berbohong. Walaupun hanya main-main. Walaupun hanya dibawa leluconan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bergurau dan beliau tidak pernah berbohong. Wa baitin fi ala jannah liman hasuna khuluquhu. Satu rumah di surga yang tertinggi bagi siapa yang akhlaknya baik. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat kepada Abu Dawud, dicantumkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu harus diiringi dengan amalan. Maka itu akan bisa membawa kita ke dalam surga. Nabi memberi jaminan kepada kita. Bagi orang-orang yang melakukan amal yang baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang kedua, penyebab masuknya surga adalah takwa wal muraqabah. Takwa kepada Allah dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa bin Habib, dia mengatakan takwa an ta'mal bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nur min Allah takhafu azab Allah. Engkau mengamalkan amal saleh, melakukan satu ketaatan berdasarkan cahaya dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Ada orang yang beramal bukan ingin mengharapkan balasan dari Allah, dan ini bukan takwa. Engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu. Takhafu azab Allah, engkau takut terhadap azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa hakikatnya adalah takut kepada Allah. Sehingga orang yang takut kepada Allah, dia jalankan perintahnya dan dia tinggalkan larangannya. Maka takwa kepada Allah. Yang kedua adalah muraqabah, yakni husnul muraqabah. Dengan betul-betul merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan jalan untuk mendapatkan surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Tidak ada perubahan dan pertukaran terhadap kalimat-kalimat Allah. Dan itu adalah kemenangan yang agung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilu an-nas al-jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Hal yang banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa aktsaru ma yudkhilu an-nas an-nara al-famu wal-farju. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam api neraka adalah mulut dan kemaluan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain mengatakan, siapa yang menjamin bagiku antara dua lihyahnya, yakni antara kumis dengan jenggotnya, dan di antara dua pahanya, maka aku jamin baginya surga. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, takwa kepada Allah dan muraqabatullah akan bisa membawa seseorang masuk ke dalam surga. Muraqabatullah, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita sangat-sangat tinggi perhatian kita jika kita diawasi oleh orang. Tapi kita lengah ketika kita diawasi oleh Allah. Terkadang kita berbuat maksiat tidak berani di hadapan orang. Tapi kita terang-terangan berbuat maksiat sendirian di dalam kamar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bermuraqabah, kita tingkatkan rasa kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadikan kita menjauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dalam kebersamaan, terang-terangan, maupun dalam kondisi kesendirian atau diam-diam. Jika seorang telah mengawasi dirinya dari segala maksiat kepada Allah, baik terang-terangan atau sembunyi, maka itu akan menjadikan baginya jalan untuk meraih surga. Yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fath ayat 14, ayat 17, "Wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adaban alima." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling, niscaya Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Setiap umatku dia akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu ya Rasulullah, wa man yaba? Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaatiku maka sungguh dia masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku, tidak taat, maka dialah yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab yang bisa membawa kita ke dalam surga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayuqtaluna wa yaqtulun fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alai haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdi min Allah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim." Di dalam surah At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah ishtara minal mu'minin, membeli dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta-harta mereka. Allah beli. Lalu apa imbalannya? Bi'anna lahumul jannah, dia akan mendapatkan surga. Jiwanya yang dia jual kepada Allah, dia akan mendapatkan surga. Hartanya yang dia jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Hai orang-orang beriman, tidaklah aku beritahukan kepadamu akan satu perdagangan yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Pada hakikatnya kita berdagang dengan Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mu'min yaghdu fabai'u nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Setiap hamba mulai dari pagi hari dia sebenarnya dia menjual dirinya kepada Allah, yakni dia berdagang dengan Allah. Orang berdagang bagaimana? Mulai dari pagi dia berdagang, kemungkinan pada hari itu dia berlaba atau dia merugi. Maka begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia akan menyelamatkan dirinya dari api neraka atau dia mencelakakan dirinya ke dalam api neraka? Setiap hari kita muta'aridun. Setiap hari kita akan dihadangkan dengan perbuatan dan amalan. Apakah pada hari itu kita bisa menyelamatkan diri kita atau tidak? Perdagangan dengan Allah. Apa dagangnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah. Dengan apa berjihad di jalan Allah? Dengan harta-hartamu dan jiwa-jiwamu. Dan hal itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada hakikatnya Allah telah membeli jiwa kita, harta kita. Imbalannya adalah surga. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan surga dan berjuang untuk meraih surga, maka hendaklah kita jual diri kita dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah, li'ala kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membunuh dan mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Merupakan janji di atasnya yang hak di dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapa yang memenuhi janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka fastabshiru bibai'ikumul ladzi bai'tum bih. Bergembiralah dengan jualanmu yang telah kamu jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, dan itu adalah merupakan kemenangan yang agung. Jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu perjuangan dan satu kemuliaan. Orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala li'ala kalimatillah, tetesan yang pertama dosanya langsung diampuni. Yughfar lis-syahid awwal qatrin min damihi illa ad-dain. Diampuni dosa orang yang mati syahid pada tetesan yang pertama dari darahnya, kecuali hutang. Hutang tidak bisa dimaafkan. Hutang harus dibayar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan seorang mayat apabila dia memiliki hutang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah taubat. Bertaubat yaitu menyesali perbuatan kita. tinggal landas dari perbuatan kita. Dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini adalah berhubungan dengan hak Allah. Jika berhubungan dengan hak manusia, kita kembalikan hak-hak mereka. Maka itu dinamakan dengan taubat. Maka taubat akan membawa seseorang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya." Lalu datanglah generasi setelah mereka yang mana mereka menyia-nyiakan salat, yang mereka mengikuti syahwat mereka. Coba kita lihat lingkungan kita sekarang kaum muslimin, di luar dari lingkungan yang telah mendapatkan hidayah, generasi muda-mudi sekarang ini entah tahu mereka dengan sholat entah tidak, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, syahwat, dimanapun juga mereka bisa raih. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Mereka akan mendapatkan kesesatan. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Kecuali bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam sorga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu." Rawahu Ibnu Majah dan yang lainnya yang dicantumkan oleh Syekh Albani dalam Shahih Al-Jami'. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang bertaubat, apabila dia bertaubat dengan taubatan nasuha, sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni, terbat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannat. Mudah-mudahan Rabbmu mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga. Ini taubat adalah bagian atau salah satu yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Taubat dari seluruh dosa. Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang mungkin kita lakukan. Maka kita mulai. Selama ini kita sudah mengaji yang berhubungan dengan riba, kita jauhkan diri kita. Walaupun sekian macam godaan yang menggoda kita untuk mendapatkan kemudahan di dalam berusaha, tetapi dunia memang terkadang menggoda. Kita sudah mengetahui bahwa dosa riba adalah seperti berzina 36 kali. Kita juga mengetahui dari hadis Nabi bahwa ar-riba 73 baban, ada 73 pintu, yakni 73 model. Adnaha, yang paling kecil, misla ya'ti ar-rajul ummahu, seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Ini dosa riba yang terkecil. Bagaimana yang terbesar? Dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang memperbanyak hartanya dari riba kecuali bermuara dengan kebangkrutan. Orang yang meminjam uang ke bank dengan riba, sebenarnya dia tidak punya apa-apa. Rumah sudah tergadai, tanah tergadai, mobil yang cantik yang dia bawa sebenarnya bukan milik dia, tapi semuanya adalah tergadai. Ada seorang, salah seorang ikhwan kita, dia berusaha dari awal dari harta yang halal, sehingga dananya sampai 1,5 M. Datang godaan dari salah satu bank untuk menambah modal. Dikucurkan modalnya kurang lebih 10 M. Memang setelah itu usahanya Masya Allah semakin berkembang. Dia mulai berusaha dari akar sampai ke ujung. Semuanya dia dari ulu sampai hilir. Tapi Allah berkehendak lain. Dalam kondisi itu mulai satu persatu ya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dari tadinya mobilnya megah, akhirnya dia bersepeda motor. Dan itu pun masih punya hutang 2 M yang belum dibayar. Harta halalnya kemakan oleh riba. Jabir bin Abdullah, sebagaimana dikeluarkan Bukhari dan Muslim, mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat riba, orang yang melaknat orang yang memakan riba, orang yang menyuguhkannya, orang yang menulisnya, orang yang dua orang saksi yang bersaksi terhadap transaksi riba. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi dosa-dosa yang harus kita taubat darinya. Dosa lidah kita. Kita harus bertaubat dari segala dosa yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Dengan taubat, kita akan bisa dimudahkan untuk meraih surga. Kita sholat dulu. Kita cukup saya di sini. Masih banyak lagi hal-hal perjuangan yang bisa meraih surga. InsyaAllah akan kita sebutkan setelah sholat. Sholat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة عرس رفع الأصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،

rasikhuna fil ilm, orang yang dalam ilmunya, minhum di antara mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itulah yang akan kami berikan kepadanya ajran azima, pahala yang agung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 162. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, yang kuat ilmunya. Dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti satu jalan, yaltabisu fihi ilma, yang dia mencari dalam jalan itu satu ilmu, yakni ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu satu jalan ke dalam surga. Maka masuk ke dalam surga perlu ilmu. Kalau masuk api neraka enggak perlu ilmu. Maka orang yang akan dekat masuk ke dalam api neraka adalah orang yang tidak pernah menuntut ilmu, yang selalu menutup telinganya, yang mengunci hatinya. Dalam surah Muluk, orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka mengatakan, waqalu law kunna na'qilu, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau seandainya kami dulu mau mendengar, duduk aja deh dalam majlis, aw na'qilu, atau kami mau berakal. Karena kalau kita lihat orang-orang pada umumnya, diajak ngaji malas, enggak mau. Alasannya apa? Alasan dia bilang, waduh, saya enggak bisa mempelajari, terlalu tinggi ilmunya. Ya. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang kaum-kaum sebelumnya. Perkataan dari kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, ya, dan yang lainnya, kami tidak bisa memahami kebanyakan dari apa yang engkau ucapkan. Tapi penyesalan akan muncul nanti di dalam api neraka. Mereka baru berangan-angan, kalau seandainya kami mau mendengar aja. Karena pendengaran itu merupakan media untuk memahami dan mendapatkan hidayah. Kalau seandainya kita bisa mampu mengajak orang datang ke pengajian, itu merupakan salah satu media untuk mendapatkan hidayah. Walaupun 10 kali dia datang, dia belum dapat hidayah. Masih, kalau misalkan isbal, masih isbal. Biar aja dulu. Ya, nanti mudah-mudahan berapa para sahabat gara-gara satu kata yang dia dengar dari Al-Quran, tergugah hatinya untuk mendapatkan hidayah. Masuk ke dalam surga perlu ilmu. Berapa pahala yang kita biarkan begitu saja lepas dalam kehidupan kita 24 jam dalam sehari semalam. Kesuksesan untuk mendapatkan surga adalah dengan ilmu. Sebagaimana kesuksesan di dalam mendapatkan dunia dengan ilmu. Walaupun dia tidak tamat SD, tapi dia mengikuti pelatihan-pelatihan, dia akan bisa mendapatkan apa namanya kekayaan dunia dengan ilmu. Surga lebih membutuhkan ilmu. Kita contohkan, setiap hari kita membuka sandal dan memakai sandal, siapa di antara kita yang menjalankan sunnah di dalam memakai sandal dan membukanya? Ya, itu contoh yang sangat mudah. Maka beruntung orang yang mengetahui dan merugi bagi orang yang tidak mengetahui. Orang mengetahui setiap saat dia memakai sandal dan membuka sandal, dia mendapatkan pahala. Ketika dia memakai sandal, dia dulukan yang kanannya. Ketika dia membuka sandal, dia dulukan yang kirinya. Masih banyak amal-amalan sunnah yang bisa kita amalkan setiap hari. Intinya di sini, ilmu membawa orang masuk ke dalam surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam rumah-rumah Allah yang mereka membaca ayat Allah, membaca kitabullah, dan mereka mempelajarinya kecuali turun kepadanya sakinah, didatangkan kepada mereka rahmah, dan dikeliling mereka itu oleh malaikat, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka terhadap malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang menghadiri majlis ilmu di masjid. Boleh jadi sekarang ini media-media banyak, radio ada, televisi ada, di mana di televisi sudah banyak juga apa TV-TV dakwah, Roja TV, Surau TV dan yang lainnya. Tapi kita tidak mendapatkan keutamaan apa yang ada dalam hadis ini kalau kita menuntut ilmu di rumah, membaca buku mungkin banyak bukunya. Kalau kita hadir di sini, kita mendapatkan ketenangan, rahmah, dinaungi oleh Allah Subhanahu, dinaungi oleh malaikat, dilindungi oleh malaikat. Dan Allah menyebut kita kepada malaikat yang ada di sisinya. Ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah amalan sunat yang paling afdal. Imam Syafi'i lebih mengutamakan orang yang menghabiskan malamnya dengan menuntut ilmu lebih baik daripada seorang yang menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena menuntut ilmu keutamanya lebih besar, ilmu untuk dirinya dan ilmu untuk orang lain. Adapun ketika dia beribadah qiyamul lail, keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang Muslim yang kita sebutkan tadi di ujungnya, "Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalannya yang memperlambatnya masuk ke dalam surga, nasab keturunannya tidak akan pernah bisa mempercepatnya untuk masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwasannya yang memasukkan seorang ke dalam surga itu adalah efek dari amalannya. Dengan ketaatan dan amalannya dia mendapatkan rahmat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masukkannya dalam surga. Yang ketujuh adalah amalul khairi wal bir. Yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah amalan-amalan kebajikan dan amalan-amalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, ibadatilah Rabbmu dan lakukanlah amalan kebajikan. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan, agar kalian menjadi menang. Amalan-amalan khair sangat banyak sekali. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengisyaratkan, "Inna minan nasi nasan mafatihul lil khairi wa maghaliqul lis syarr. Wa inna minan nasi nasan mafatihul lis syarr wa maghaliqul lil khair." Di antara manusia ada manusia, sekelompok manusia, dia adalah pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan di antara manusia ada yang mereka itu pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Dan itu waqi'. realita kita temui. Sudah kita ajak kebaikan, dia tetap selalu berusaha untuk menutup kebaikan itu. Fatuba, maka beruntunglah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman ja'ala Allah mafatihal khair biyadihi. Siapa yang Allah jadikan kunci-kunci pembuka-pembuka kebaikan di tangannya. Fawailun liman ja'ala Allah mafatihul khair mafatihul syarr biyadihi. Maka celakalah bagi orang yang Allah jadikan pembuka-pembuka keburukan di tangannya. Maka kita berusaha kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan muslimat, mari kita menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan dengan berusaha untuk mengamal amal saleh. Banyak amal-amal saleh yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari memperbanyak sujud ini adalah memperbanyak solat sunat. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis dikeluarkan oleh ashabus sunnah, oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya serta Hakim serta Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, dari Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu maqal asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan. Nabi pagi hari memanggil Bilal. Faqala ya Bilal bima sabaqtani ila jannah. Wahai Bilal, dengan apa engkau telah mendahuluiku masuk ke dalam surga? Innani dakhaltul barihatal jannah. Malam tadi aku masuk ke dalam surga. Fasami'tu khashkhashatak ay sawta mashyik amami. Aku mendengar bunyi langkahmu di depanku. Faqala Bilal ya Rasulullah, ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Lalu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah azan kecuali salat 2 rakaat. Wala asabani hadatsun qat illa tawaddatu 'indah. Tidaklah aku punya hadas kecuali aku langsung berwudu. Ada dua keutamaan di sini. Ya, salat 2 rakaat setiap azan. Dan begitu juga sunnahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Baina adzanaini salatun, baina adzanaini salatun, baina adzanaini salatun." Subhanallah, pada pagi, pada malam ini kita ketinggalan satu sunnah, yaitu salat di antara azan dan iqamat. Minimal ada 2 rakaat. Walaupun ada pengajian, kita berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sunnah. Kemudian doa di antara azan dan qamat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang dilakukan oleh Bilal, tidaklah dia azan kecuali dia salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Bilal sering melaksanakan salat 2 rakaat. Dan banyak salat itu akan menghantar kita ke dalam surga. Begitu juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi. Rabi'ah bin Ka'ab dia mengatakan, aku tidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datangkan baginya air wudu'nya, bi wudu'ihi wa hajatihi, dan keperluannya, air wudunya dan keperluannya. Faqala li, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sal, mohonlah, mintalah. Faqultu as'alu murafaqataka fil jannah. Aku memohon untuk menjadi pendampingmu di dalam surga. Subhanallah. Ini adalah cita-cita yang tinggi. Kalau kita ditanya oleh Rasulullah, ya, kalau seandainya Rasulullah hidup di tengah-tengah kita, ayo minta, mau minta apa? Mungkin bayang kita, minta apa ya? udah rumah yang besar, usaha yang lancar, ya, mobil yang mewah. Ya? Enggak, para sahabat itu tidak ada. Dia minta, saya mohon menjadi pendampingmu dalam surga. Qala aw ghairi dzalik, atau ada yang lain enggak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, qultu huwa dzalik. Itulah yang aku minta. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni 'ala nafsika bikatsrati sujud. Jadi bukan balas, bukan gratis, ya udah nanti ikut dengan anak aja deh. Enggak. Tapi bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Apa maksud dengan sujud di sini? Adalah memperbanyak solat. Mana di antara solat itu? Solat itu apa yang diriwayatkan oleh Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'ah, bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang solat 12 rakaat siang dan malam, maka dibangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Kalau kita sudah punya rumah di surga, akan masuk surga atau tidak? Insyaallah masuk, sudah siap rumahnya. Mana yang 12 itu? Arba'an qabla dhuhr. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat ini dikerjakan 4 rakaat ini dikerjakan 2 rakaat. Sebelum zuhur jadi 4 rakaat. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'da maghrib, wa raka'ataini ba'da isya, wa raka'ataini qabla salatil ghadah. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Semuanya berapa? 4 2 jadi 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Inilah yang dinamakan dengan salat sunat rawatib. Rawatib apa? Qabliyah, ba'diyah. Ini namanya solat sunat rawatib mu'akkadah. Karena solat rawatib itu terbagi kepada dua. Mu'akkadah wa ghairu mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang ditekankan. Seperti ini. Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Kecuali pada safar. Beliau tidak mengerjakan solat sunat rawatib mu'akkadah. Kecuali solat sunat qabla, yakni qabliyah subuh, itu dikerjakannya, atau dimakan juga dengan solat sunat fajar. Adapun solat sunat rawatib ghairu mu'akkadah, sebelum asar ada. Dalam hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Namun ini tidak muakkadah, tidak ditekankan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Solatlah sebelum maghrib bagi siapa yang berkehendak. Ini setelah azan, ya, sebelum solat. Juga dalam hadis telah kita sebutkan tadi, bahwa baina adzanaini salatun, baina adzanaini salat. Di antara dua azan terdapat solat. Maksud dua azan itu adalah azan dan iqamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga dari amalan kebajikan adalah berjalan menuju ke masjid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, man ghada ila al-masjid aw raha, addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid atau sore hari berangkat ke masjid, maka Allah akan mempersiapkan baginya di dalam surga hidangan setiap kali dia berangkat pagi dan sore. Dan ini kalau sudah disiapkan hidangan seperti tamu, sudah disiapkan untuk makanannya, berarti dia adalah bisa masuk ke dalam surga. Di antaranya juga adalah membangun masjid. Ini juga akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, "Anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil jannah." Siapa yang membangun masjid yang dia mengharapkan dengan bangunan masjid itu wajah Allah, maka Allah bangunkan baginya sepertinya di dalam surga. Maka ini adalah amalan-amalan kebajikan. Ya, di antaranya adalah memakmurkan atau membangun masjid. Di antaranya adalah zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Di antaranya adalah hadis dikeluarkan oleh Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i bukan Imam Muslim. An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara ayatal kursi fi duburi kulli salatin lam yahilla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut." Lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca ayat kursi setiap di penghabisan salat. Ya, di antara kita zikir setelah salat, kita membaca ayat kursi. Kata Nabi, tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang membatasi atau menghalangi antara dia dengan masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Karena dia belum mati aja belum masuk surga. Ya. Nah, ini juga membaca ayat kursi. Kita rutinkan sekali kita rutinkan setiap kali kita mengerjakan salat fardu. Setelah ketika kita berzikir kita bacakan ayat kursi. Kemudian juga adalah zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatani aw khillatani la yuhafidhu alaihima 'abdun muslim illa dakhala jannah. Ada dua amalan. Tidaklah seorang hamba menjaga dua amalan itu, seorang hamba muslim menjaga dua amalan itu kecuali dia masuk ke dalam surga. Apa itu? Huma yasirun. Dia sangat mudah. Wa may ya'mal bihima wa may ya'mal bihima qalil. Dia mudah tapi yang mengamalkannya sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yusabbihu fi duburi kulli salatin ashra wa yahmadu ashran wa yakabbiru ashra. Berapa? 10 10 10. Bertasbih 10, subhanallah subhanallah 10 kali. Dan bertahmid alhamdulillah alhamdulillah 10 kali. Kemudian Allahu akbar Allahu akbar 10 kali. Berat atau mudah? Mudah. Lalu Nabi mengatakan, wa dzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan. Maka itu menjadi 150 di lidah. Iya. Betul enggak? 150. Kali 5. 30 kali 5, 5 salat. Menjadi 150. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan. Maka nilainya adalah 1500 di dalam mizan. Kok jadi 1500 dia? Hah? Tadi kita hitung 30. Dan di lidahnya berapa? 150 karena kali 5 ke salat. Loh, kok jadi 150 dia 1500 dia di timbangan? Karena dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. طيب. ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه. Lalu dia bertasbih, bertakbir 34 kali apabila dia mau tidur. Ya. Wa yahmudu 33, bertahmid 33 kali. Wa yusabbihu 33, dia bertasbih 33 kali. Fatilka mi'atun bilisan, dan itu adalah 100 di lidah. Betul enggak? Dikalikan enggak? Enggak perlu dikalikan. Karena tidurnya sekali. Ya. Taib. Wa alfun fil mizan. Karena dia 100 kalikan 10 menjadi 1000. Lalu wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha bi yadihi. Aku sungguh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya ya dengan tangannya. Qalu, ini lihat nih. Qalu, ya Rasulullah, kaif huma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. Bagaimana dia keduanya mudah tapi yang mengamalkannya sedikit? Dan ini terjadi sama kita nih, Bapak Ibu. Qal ya'ti ahadukum, ya'ni syaitan, fi manamihi, yakni datang syaitan kepada salah seorang di antaramu di dalam tidurnya. Fayunawwimuhu qabla an yaqulahu. Lalu syaitan ketika kita sudah di tempat tidur, ya, datang syaitan mengganggu. Mengganggunya dengan apa? Ya, HP. Sedang asik HP, taunya tertidur. Sehingga dia tidak bisa mengucapkannya. Betul atau tidak? Ya, datang syaitan lalu ditidurkannya oleh syaitan, ya, sehingga sebelum dia mengucapkan itu. Wa yatihi fi salatihi. Datang pula syaitan di salatnya. Fa yadhkuru hajatan qabla an yaqulahu. Lalu dia ingatkan dengan kebutuhan. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, diingatkan, "Eh, kamu perlu ini." Atau "Eh, tadi HP saya ini bunyinya apa ya? Udah lupa. Asik lihat HP. Eh, SMS siapa nih? Ini WA siapa ini?" Lupa dengan menyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah tapi yang mengamalkannya adalah sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada yang sedikit sehingga kita bisa konsisten di dalam beramal. Di antara amalan yang bisa memasukkan kita dalam surga adalah haji yang mabrur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Di antara amalan kebajikan yang bisa mengantar kita masuk ke dalam surga adalah menebarkan salam, memberi makan, dan menjalin hubungan secara rahim dengan karib kerabat kita. Kemudian solat pada malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshush salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nas wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bis salam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tebarkalah salam." Menebarkan salam ini bagaimana? Iqra'is salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini salam yang benar. Ya, sampaikan salam kepada orang yang engkau kenal dengan orang yang tidak engkau kenal. Tapi kebanyakan kita ini tradisi timur kali ya. Salamnya kepada orang yang kenal aja. Salamnya juga kepada sepengajian. Kalau enggak sama-sama ngaji, yang muncul adalah mengurutu. Mukanya masam, model musuh tarikh. Ikutnya tidak sepengajian jombo doh. Tidak. Kata Nabi SAW, "Alaman araf tahu malam ta'rif." Sebab ada orang yang engkau kenal dan seorang yang tidak engkau kenal. Kita tebarkan salam. Ya. Afshus salam. Menebarkan salam. Wa atu'imut tu'am. sering memberi makan atau membagi makanan, ya, mengundang kawan makan, mentraktir makan, itu adalah itu amut ta'am, ya, makan siang. Kalau orang Arab itu masya Allah, kadang-kadang ketika dia mengundang kawannya satu orang aja, lalu tetangganya dipanggil, ya akhi tolong datang ke rumah saya makan siang nanti ya, karena kawan saya sekantor saya undang dia makan di rumah. Udah datang, diajak kawan-kawan yang lain. Nah, ini adalah it'amut ta'am. Bukan memberi makan kepada orang miskin saja, tetapi juga memarakkan, saling memberikan makanan. Kemudian, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Salat pada malam hari, sementara manusia sedang tidur. Ya, maka disyariatkan kita salat malam ini sendiri-sendiri. Hatta dengan suami istri. Istri sendiri, suami sendiri. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tidur Rasulullah salat. Ya, Rasulullah baru membangunkan Aisyah kalau seandainya Rasulullah sudah mau witir, baru dibangunkan. Kemudian di antara amal yang lain adalah as-sidqu fil hadis. Jujur dalam ungkapan. Menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kemaluan, ya, menundukkan pandangan, menahan tangan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai. Itu adalah di antara amalan-amalan yang bisa memasukkan kita dalam surga. Kemudian adalah menjaga bersabar dan mengharapkan pahala jika salah seorang di antara anak kita meninggal dunia. Kemudian kafalatul aitam, memelihara anak yatim. Ini kita pengen ada lembaga darul aitam yang dikelola oleh salafiyin. Ada enggak salafiyun yang punya darul aitam, panti asuhan? Belum ada saya lihat. Ya, walaupun hidup mungkin ada memperhatikan anak yatim, ya boleh, bisa, bagus. Tapi kalau seandainya misalkan yayasan kita Ubudiyah, dia punya bagian dari lembaga Darul Aitam, ya, nah bisa dikelola dengan baik. Ya, saya rasa ini perlu kita marakkan. Kemudian mengunjungi orang sakit, ya, dan menziarahi saudara fillah. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis keluarkan Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syalbani, man ada maridan au zara akhan lahu fillah, siapa mengunjungi orang sakit atau menziarahi atau mendatangi bertamu ke salah seorang saudaranya karena Allah, ya, lalu nadahu munadin, satu penyuruh menyuruh kepadanya, intibta wa taba masyak, ya, bahwasanya engkau telah baik dan perjalananmu baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, engkau telah menyiapkan tempat di dalam surga. Ini adalah keutamaan mengunjungi orang yang sakit. Di antaranya juga adalah toleransi dalam jual beli. Ya. Toleransi dalam jual beli, orang mukmin itu sahlun fil bai', samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, wa samhan idza ishtara. Apa makna toleransi? Jika kita berdagang, ada orang menawarkan, janganlah tetap ngotot tanpa ada kurang sedikit pun. Itu tidak toleransi namanya. Kalau kita membeli, jangan pula ditawar, ya, 70% tawarannya. Ya, ini terlalu. Ya, bisa tawar. Kalau seandainya dia lihat kejujurannya, ya udah enggak tawar. Samhan fil bay' wa samhan fi idhashtar. Apabila dia membeli, dia toleransi. Apabila dia menjual, dia juga toleransi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adkhalallahu azza wa jalla jannah rajulan kana sahlan mustariyan wa bai'an." Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, memasukkan seseorang yang mana dia punya toleransi ketika dia membeli dan menjual. Wa qadian wa muqtadian. Dia toleransi ketika memutuskan dan ketika mendapatkan keputusan. Dia terima, tidak rewel, ya. Kemudian di antaranya juga adalah memaafkan orang yang sulit, sempit. Ketika seorang punya harta, punya hutang, lalu ditagih hutangnya, katanya maaf saya belum bisa membayar, ya udah. Ya, nanti kalau sudah bisa bayar tolong informasikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinun nas. فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه. Ada seorang yang suka mengutangi orang lain, ya. Lalu dia katakan kepada anaknya yang mau mengumpulkan memungut utang, jika engkau mendatang orang yang sulit, maka langkahi aja dia, tinggalkan aja dia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melangkahi kita, yakni meninggalkan kita, yakni memaafkan kita. Ya. Lalu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tahunya Allah telah memaafkan dosa-dosanya. Dan ini adalah penyebab juga masuk ke dalam surga, dan ini adalah amalan-amalan yang bisa membawa kita ke dalam surga. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan, yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, karena ini adalah cita-cita setiap kaum muslimin. Saya yakin tidak ada seorang muslim pun bercita-cita masuk ke dalam api neraka. Ada enggak di antara kita? Enggak ada pasti. Semua kita ingin masuk ke dalam surga, dan surga perlu usaha dan ilmu. Maka oleh karena itu, ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan, mudah-mudahan bisa menjadikan kita berkumpul dalam surga insyaallah taala. Demikian, kalau seandainya ada pertanyaan 5 menit untuk tanya jawab. Apa maksud perbedaan pendapat para ulama? Ulama mana yang berbeda pendapat itu? Apakah sesama ulama salaf atau ulama salaf dengan ulama yang lain? Dan sejak kapan perbedaan itu terjadi? Apakah sejak zaman Rasul? Dan siapakah yang bisa dikategorikan ulama? Dan apakah ulama itu ada yang mengangkatnya? Tolong terangkan Ustaz, sampai sekarang saya masih bingung. Waduh, ini pertanyaannya. Pertama, saya berikan secara umum. Yang pertama, perbedaan itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak. Apabila dalam permasalahan yang tidak boleh, tidak bisa dimasuki oleh ijtihad, maka perbedaan itu tidak bisa dianggap, tidak bisa ditoleransi. Ya. Jadi tidak semuanya berbeda. Kalau ada orang mengatakan setiap semuanya ada dua pendapat, khawatir nanti. Ya, di dalam permasalahan Allah juga ada dua pendapat. Tapi kalau seandainya ada dalam permasalahan fihi lirra'i majal, di dalam permasalahan itu boleh berijtihad, maka toleransi di dalam itu, ya, diakui. Apa terjadinya perbedaan? Perbedaan pendapat. Salah satu di antara terjadi perbedaan pendapat adalah kemampuan seseorang untuk nalar. Ada seseorang dalam satu hadis, dia tidak bisa menangkap pesan-pesan yang ada. Ada yang bisa. Ini satu. Yang kedua, perbedaannya adalah disebabkan ada yang sudah sampai kepadanya dalil, ada yang belum. Karena pada zaman-zaman dahulu, ya, hadis itu belum dikumpulkan. Atau ketika dia sampai kepadanya dalil, dia menilai dalil yang sampai kepadanya itu adalah dhaif. Dari jalan yang dhaif. Boleh jadi hadis yang sama sampai kepada seseorang dari jalur yang sahih. Maka ketika hadis itu sampai kepada dia jalur yang dhaif, dia tinggalkan karena ini adalah dhaif. Sehingga dia tidak pakai. Ya, ini di antara terjadinya perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis saja sahabat ada yang berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yusallianna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah salah seorang di antaramu salat asar kecuali di Bani Quraidah. Setelah perang Khandaq, di antara penyebab perang Khandaq itu adalah orang-orang Bani Quraidah yang telah mengingkari perjanjian. Dia bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah setelah dari perang Khandaq. Lalu Nabi mengatakan, "Janganlah kalian salat asar kecuali Bani Quraidah." Di antara para sahabat pada saat dia berjalan menuju ke sana, masuk waktu asar. Ada di antara mereka yang memahami ini adalah perintah Nabi secara tekstual dia pahami. Ya. Teksnya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka dia sholat asar di Bani Quraidah walaupun setelah masuk waktu maghrib. Karena teksnya seperti itu. Yang lain sekelompok sahabat yang lain tidak. Dia melihat kepada konteks. Kontekstualnya. Ya, apa makna dari hadis ini adalah menyuruh kita untuk bergegas cepat sampai ke Bani Quraidah. Karena dalil-dalil yang lain menunjukkan kita harus sholat pada waktunya. Ya, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Maka ini menunjukkan maknanya kita bergegas. Masuk waktu asar kita sholat, lalu kita segera datang ke Bani Quraidah. Sampai berita itu kepada Nabi, perbedaan sahabat ini. Nabi tidak mencela ini dan tidak mencela itu. Ya, maka di dalam perbedaan ulama, selama perbedaan itu adalah pada tempat atau permasalahan yang boleh berijtihad. Ya. Maka kita saling toleransi. Ini satu. Yang kedua, selama di dalam perselisihan itu ada dalilnya yang kuat. Kalau seandainya satu dalilnya kuat, yang satu dalilnya lemah, maka yang tidak punya dalil harus mengikuti yang punya dalil. Tapi kedua-duanya punya dalil yang kuat, maka hendaklah kita saling bertoleransi. Karena kita diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Ya. Nah, jadi kita saling berlapang dada. Kita tidak bisa memaksakan bahwa pemahaman kita yang benar, pemahaman dia salah. Maka dia boleh jadi berbalik. Dia katakan, "Pemahaman saya yang benar, pemahaman Anda yang salah." Ya. Maka di dalam seorang yang menuntut ilmu, hendaklah dia memiliki toleransi di dalam perbedaan ini. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apabila kita dalam keadaan safar dan ikut sholat berjamaah dengan imam yang mukim, apakah kita juga tidak sholat sunat rawatib? Melihat kepada perkataan Nabi, perkataan Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama dia bersafar tidak pernah mengerjakan rawatib, maka kita ambil zahirnya bahwa kita juga tidak rawatib walaupun kita sholat bersama imam muqim. Wallahu a'lam. Sehingga ulama mengatakan, minas sunnati fis safar tarkus sunnah, merupakan sunnah di dalam safar meninggalkan sunnah. Jadi maksudnya merupakan sunnah dalam safar meninggalkan sholat sunat, ya, rawatib. Terkait dengan masalah perjalanan ke masjid, apakah kita juga tetap dapat keutamaan apabila kita memakai kendaraan? Yang pertama, orang yang mendatangi masjid tentu sudah mendapatkan pahala ketimbang dari orang yang tidak mendatangi masjid. Ini satu. Lalu mana yang utama? Apakah kendaraan, perputaran rodanya, bisa digantikan oleh bisa menggantikan jalan kaki? Tidak. Tetap al-mashi ilas ke masjid, menjalan kaki. Malahan diutamakan diperkecil kakinya supaya banyak langkahnya. Ya, berbanyak langkahnya, diperkecil langkah-langkahnya. Seorang sahabat dia tinggal jauh. Lalu ada orang mengatakan, kalau angku balilah keledai kendaraan supaya bisa melindungimu dari panasnya tanah, atau bisa mengantarmu dalam waktu gelap. Ya, kalau seandainya dengan kendaraan, dia tidak perlu ada senter karena binatang bisa melihatnya. Lalu dia katakan tidak. Atau diusulkan lagi, bisa buat rumah dekat masjid Rasulullah, ya, supaya Anda bisa dekat datang ke masjid. Kata sahabat ini, enggak. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kakiku ke masjid dan pulangku ke rumah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Iya. Huwa kadzalik." Ya, dia akan dicatat. Jadi kalau seandainya kita lihat sudah dengan kendaraan, pasti keledai atau unta kan jalan kaki juga. Ya. Jalan kakinya keledai atau unta tidak bisa mengganti langkah kakinya manusia. Apalagi roda. Maka oleh karena itu berusahalah. Tapi kalau seandainya wade rumah ambo jauh. Ya. Ambo menjalankan pengajian lah, pokoknya jalan kaki. Selalu dia datang sampai di sini, orang assalamualaikum baru datang, assalamualaikum baru datang. Wah, kalau gitu musibah. Ya. Mendapatkan sholat takbiratul ihram bersama imam itu lebih jauh, lebih baik ketimbang tidak mendapatkannya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, maka dituliskan kepadanya dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kenifakan. Ya. Atau kita menjadi seperti Sa'id bin Musayyib. Bagaimana Sa'id bin Musayyib? Sa'id bin Musayyib ini selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya, 40 tahun. Bukan 40 hari. Baik. Saat ini untuk kondisi Indonesia, untuk mendapatkan amal jihad fisabilillah, bagaimana prakteknya? Kita tak dapat berperang seperti para sahabat Nabi dahulu. Kami atau kita ingin menjual jiwa ini dengan jihad untuk mendapatkan surga Allah. Jihad. Berdakwah juga jihad. Karena tujuannya sama. Li'ilai kalimatillah. Maka, kalau seandainya jiwa bapak tidak bisa, karena tidak mampu berdakwah, minimal mempermudah dakwah. Pertama, jika kita punya kendaraan, harta kita ini kita jadikan untuk memudahkan. Ustaz mau berangkat, ya ini mobil saya. Ya. Atau harta kita. Ini harta saya untuk perjalanan ustaz dalam berdakwah. Itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ya, jihad kita sekarang, jihad perang itu membutuhkan syarat-syarat dan ada imam. Adapun jihad yang lain yang tujuannya adalah sama, yaitu li'ilai kalimatillah, adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah benar hadis tentang jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar ketimbang jihad di jalan di medan perang? Ya, ini adalah tidak, itu adalah hadisnya palsu. Ya. Kalau begitu ya udah enggak usah aja perang. Ya, ini adalah hadis yang mengkebiri jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sesudah salat wajib kita baca tahmid, tasbih, takbir 10 kali atau 33 kali? Mana yang benar? Kedua-duanya benar. ya, 10 kali atau 33 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang bertasbih setiap di setelah salat fardu 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian dia sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau dia baca ini, dia mendapatkan ini. Kalau dia baca 33, contohnya bagaimana cara kita memanagenya? Lihat misalkan, oh saya punya keperluan nih. Sudah kita baca 10-10-10. Ya. Oh kita punya ketenangan, kita baca 33-33. Amalan-amalan yang terkadang terdapat 2 riwayat atau 3 riwayat, Syekhul Islam itu yang mengatakan sebaiknya kita kerjakan ini sekali, kita kerjakan ini sekali. Divariasikan. Ya, sehingga sunnah itu bisa kita jalankan dengan baik. Tadi Ustadz katakan berjalan ke masjid untuk sholat masuk surga. Kalau perempuan kan sholatnya lebih afdal di rumah, Pak Ustadz. Jadi mana yang benar, Pak Ustadz? Lebih baik bagi perempuan sholat di rumah atau di masjid? Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan dilarang wanita untuk datang ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik baginya. Kalau dia datang ke masjid, dia dapat pahala. Tapi dia harus jauhi dari hal-hal yang dilarang. Di antaranya tidak boleh pakai parfum ketika dia menghadiri sholat berjamaah atau bersolek untuk menghadiri sholat berjamaah. Tidak boleh. Ya, karena Nabi melarang. Siapa yang memakai parfum jangan menghadiri sholat isya bersama kami, kata Nabi SAW. Lalu bagaimana pengen wanita masuk surga? Ada yang lain, yaitu taat kepada suami. Ya, ayum buratin sholat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'a wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannah min ayyi babin syi'ti. Wanita manapun juga kalau dia sudah salat 5 waktu puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, masuklah dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga yang engkau senangi. Berarti dia sudah punya kunci apa? Master key. Ya, 8 pintu surga dia sudah bisa masuk memilih dari mana yang disukai. Dari bagaimana cara kita untuk menimbulkan keyakinan dengan ilmu? Ya, maka di antara penafsiran ulama, illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Illa alladzina amanu ay kecuali illalladzina alimu, yakni ilmu. Ilmu itulah yang akan menumbuhkan keyakinan. Ustaz tadi mengatakan tempat tertinggi di surga dengan akhlak yang baik, disediakan rumah. Apakah kita sekeluarga? Enggak, masing-masing. Ya, amalan kita di akhirat adalah masing-masing, bukan per grup. Apakah orang yang masih berhutang di bank tapi belum bisa melunasinya, apakah selalu berdosa? Waktu berhutang di bank kita belum tahu dosanya sebesar itu, Ustaz, dan belum mengaji. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Yang pertama, setiap kita melakukan transaksi riba kita mendapatkan dosa. Sekarang kalau seandainya kita berhutang, juallah aset yang kita miliki supaya kita keluar dari dosa itu. Ya. Maka jangan misalkan waduh untuk bayar hutang enggak ada tapi beli mobil terus saja. Enggak, aset kita tanah, kita jual tanah, kita bayarkan ke hutang kita biar kita selesai keluar dari lilitan hutang tersebut. Ada pertanyaan yang hampir mirip juga dengan ini adalah, bagaimana haji saya kalau seandainya saya mendaftar dulu dengan uang talangan bank ya. Kalau dicicil sama dengan jumlah uang yang diberikan. yang diambil, tapi ADM-nya dikasih dulu. Ya, bunganya di awal dikasih. Kalau 1 tahun mungkin 1.200, 1.500, 2 tahun nanti 2.400 dan seterusnya. Apakah sekarang tahun ini dia sudah mau berangkat misalnya? Apakah dia batalkan, dia daftar baru lagi atau dia teruskan? Hah? Jawabannya wallahu alam, yang saya pahami, yang saya ketahui, teruskan. Berangkat hari ini atau tahun ini. Apa yang kita lakukan kan sudah kita bayar. Sudah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal amal sedekah, perbanyak amal kebajikan kita dan kita berangkat. Kalau kita mau daftar sekarang, sementara uang kita sudah sempurna nih semuanya, sudah siap untuk berangkat, kita batalkan daftar baru lagi, nanti 10 tahun nanti yang akan datang mau berangkat, entah umur kita sampai itu tidak. Ya, sekarang waktunya sudah sampai bagi kita. Maka yang sudah mendaftar dengan cara yang tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian waktunya sudah datang, dia berangkat dengan porsi yang telah didapatkannya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dan kalau Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini kalau benar itu datang dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu datang dari diri saya, dari syaitan dan dari kelemahan diri saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.